Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita lanjutkan dari pelajaran kita Kitab Tauhid karya dari Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Masih pada bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya, termasuk dari kesyirikan adalah seseorang bermaksud atau berkeinginan dengan amalannya perkara dunia. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan kalamnya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Qawlus Sadid, yang merinci permasalahan ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam as-sahih itu dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah, in u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhit, ta'isa wan takas wa idha shika falan takas, tuba li abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah, ash'asha ra'suhu mukbaratan qadamah, in kana fil hirasah kana fil hirasah, wa in kana fis saqah kana fis saqah, in ista'dana lam yu'dan lah, wa in syafa'a lam yushaffa'. Kita terjemahkan terlebih dahulu sebelum kita jelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, celaka hamba dinar. celaka hamba dirham, celaka hamba al-khamisah. Al-khamisah dan al-khamilah itu jenis pakaian. In u'tiya radi, ya. Kalau dia diberi, dia ridha. Wa in lam yu'ta sakhit, kalau tidak diberi, kalau tidak dikasih, maka dia murka. Ta'isa wantakas, celakalah dia. Wantakas, intakas yaitu intakasan alaihi umur bihaitsu la tatayassaru lahu, ya. Celakalah dia dan sulitlah urusan-urusan dia. Idza syingika falan takas, kalau dia tertusuk duri dia tidak mampu melepaskannya. Tuba, dan beruntunglah li'abdin akhidin bi'inani farasihi, beruntunglah seseorang yang dia memegang tali kemudi farasnya, kudanya. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ash'atha ra'suhu mugbarratan qadamah, dalam keadaan kusut rambutnya dan kedua kakinya berdebu. In kana fil hirasah, kana fil hirasah. Kalau tugasnya adalah sebagai penjaga, ya, maka dia bertugas sebagai penjaga, ya, di penjagaan hirasah. Wa in kana fi saqah, kalau dia berada di akhir barisan, ditugaskan di akhir barisan, kana fi as-saqah, maka dia bertugas di situ. In ista'dana lam yu'dan lah, kalau dia meminta izin tidak diizinkan. Wa in syafa'a, kalau dia meminta syafaat, ya, syafaat di dunia maksudnya, syafaat rekomendasi, tidak diberikan untuknya. Lam yushafa. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dua golongan manusia yang bertolak belakang keadaannya, maksud hatinya, tujuannya. Yang pertama, adalah seseorang yang himmahnya, yang tujuannya, ambisinya itu adalah semata-mata perkara dunia. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdu al-khamisah, ta'isa 'abdul khamilah. Celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham. Dinar dan dirham, dinar itu mata uang emas, dan dirham itu mata uang perak. Seorang dinisbahkan sebagai hamba-hamba dinar, dirham, ya, hamba-hamba harta, ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, wa qad arada al-muallifu bi hadzal hadis an yubayyana anna minan nas Man ya'budu dunya ay yatadallalu laha wa yakhda'u laha wa takunu munahu wa ghayatahu fayaqdab idha fuqidat wa yarda idha wujidat. Al-Mu'allif yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, menginginkan dengan menyebutkan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya di antara manusia ada yang mereka itu betul-betul menyembah dunia. Ya. Yaitu makna menyembah dunia di sini betul-betul dia merendah, menundukkan dirinya untuk dunia. Tunduk pada hal-hal keduniawian. Dan dunia menjadi angan-angan dan tujuannya. Maka kalau yang seperti itu, kalau seperti itu seseorang, maka ridha dan kemarahannya adalah karena dunia. Karena mendapatkan dunia atau tidak. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza utiya in utiya radhi wa in lam yu'ta sakhit." Kalau dia dikasih, yaitu diberikan kepadanya dari perkara dunia, baru dia ridha. Kalau tidak, maka dia murka. Keridhaan dia, kebencian dia, kemurkaan dia adalah karena harta. Dapat enggak dia? Kalau dapat, ya sudah dia ridha. Kalau enggak, ya enggak, dia marah. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena harta, sallallahu alaihi wasallam. Fayadhabu idza fuqidat. Ya, kalau kehilangan dari perkara dunia dia marah dan ridha kalau didapatkan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sama Nabi sallallahu alaihi wasallam man hadza sya'nuhu 'abdan laha. Ya, sebagai hamba, hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham. Ya. Wa hadza man yu'na bi jam'i al-mali min adh-dhahabi wal fiddah, yaitu dimaksudkan di sini mereka yang ya tujuannya memang hanya sekedar mengumpulkan harta emas, perak, ya uang dan lain sebagainya. Ya, fayakunu muridan bi amalihi dunya. Ya, dia mengharapkan memang bermaksud dengan amalannya itu di dunia, semata-mata dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu Ta'isa Abdul Khamisah Ta'isa Abdul Khamila wa hadha man yu'na bimadharihi wa asasihi li'anna al-khamisah kisa'un jamilun wal khamilah firashun wasir laisa lahu hammun ila hadal amr. Ya, celaka hamba khamisah. Al-khamisah ini pakaian yang indah. Ya, al-khamilah bisa dimaknakan di sini firas, tempat tiduran yang lain sebagai perabotan. Jadi yang dia tampakkan madhar, penampilan. Ya, pakaiannya maunya selalu bagus. Ya, resah kalau tidak. Bukan tidak boleh, beda, bukan berarti dipahami tidak boleh, boleh-boleh saja. Ya. Tapi bukan tujuan utama dong. Ya, bukan tujuan utama. Kalau mampu alhamdulillah, kalau tidak mampu ya jangan dipaksakan. Ya. Dan juga bukan tujuan utama. Ya. Setiap perkembangan mode selalu diikuti. Padahal dia tidak terlalu membutuhkan juga. Ya, hati-hati ini. Ini kan kebanyakan saat ini. Ya. Ada artis pakai pakaian ini jadi mode, jadi trending, kemudian ikut-ikutan. Ya, sempat kan ada kejadian gara-gara artis luar negeri pakai sendal jepit. Itu sendal jepit jadi mode, jadi trending. Kayak seperti ini. Ya. Akhirnya apa? Ya, pikirannya tercurahkan hanya untuk yang seperti ini, dunia. Ya, sekarang perkembangan apa? Modenya apa? Oh, sekarang ya, mazharnya apa? Penampilannya. Ya, kendaraan, mobil, bukan terus sesuai mode, sesuai trending. Ya. Akhirnya itu saja yang dikejar. Sallallahu. Iya. In utiya radhi wa in lam yu'ta sakhin. Kalau dia diberikan baru dia ridha, kalau tidak dia murka. Jadi keridhaan dan kemurkaan dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia dapat atau tidak. Ya. Pertanyaannya, siapa yang memberi di sini? Ada dua kemungkinan. Ya. Yaitu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala, artinya karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak dapat, dia ridhonya kepada Allah itu dasarkan dia dapat apa enggak. Ya, kalau dia dapat, dia ridha kepada Allah. Kalau enggak, dia tidak ridha kepada Allah. Ya. Baik. Kalau dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai keinginannya, baru lapang hatinya. Baru lapang lagi kalau tidak sempit hatinya. Atau yang memberikan di sini bisa maknanya adalah wa yuhtamalu an yurada bil iqtani bil iqta'i huna al iqta' asy-syar'i. In u'tiya min malin yastahiquhu min al amwali syar'iyyah radi wa in lam yu'ta sakhit. Ya, maknanya lebih dalam lagi dan lebih seorang harusnya lebih berhati-hati di sini. Yaitu yang dimaksudkan dengan pemberian di sini adalah pemberian yang syar'i. Seseorang itu diberikan dari harta yang memang dia berhak untuk mendapatkannya, dari harta-harta syar'i. Baru dia ridha. Ya, kalau tidak dia murka. Ya, artinya ya, kalau dia mendapatkan haknya dari harta, dia ridho. Kalau enggak, dia enggak ridho. Ya. Di sini lebih lebih dalam maknanya daripada yang pertama. Kalau yang pertama, ya karena dia enggak dapat apapun itu, ya dia tidak, dia murka kalau enggak dapat. Kalau dapat, dapat rezeki dari Allah, baru dia lapang. Ya. Kedua makna hak, ya kedua makna wakilal maknain hak. Wa huma yadullani ala anna hadzal rajul la yarda illa lil mal wa la yaskhat illa lahu. Wa li hadza sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdan lah. Dan keduanya menunjukkan bahwasannya orang ini dia tidak ridha kecuali karena harta. Tidaklah keridhaan dia, tidaklah kemurkaan dia kecuali karena harta. Ya, kecuali karena harta. Dia dapat dia ridha, siapapun yang memberi dia dapat dia ridha, kalau enggak ya sudah, enggak ridha dia. Wa li hadza sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdan lah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menamakan orang ini sebagai hamba dari harta. Apa akibatnya kalau seorang memiliki sikap yang seperti ini, karakter seperti ini? Ta'isawan takas. Ya, maka celakalah dia. Ta'isa ay khaba wa halak. Celaka dia dan binasa dia. wantakasa ay intakasat alaihil umur bihaitsu la tatayassaru lahu fa kullama arada shay'an inqalabat alaihil umur khilafa ma yurid. Makna intakasa yaitu intakasat alaihil umur bihaitsu la tatayassaru lahu, ya, urusan-urusan dia menjadi sulit, urusan-urusan dia menjadi tidak mudah. Kalau dia menginginkan sesuatu, inqalabat alaihil umur, terbalik urusannya, ya, dia mendapatkan khilaf ma yurid, kebalikan dari apa yang dia inginkan. Sallallahu. Karena itu dikatakan pada penggalan hadis berikutnya, fa idza syika wa idza syika falantakas. Ketika dia syika, syika di sini ya asaba alaihi syauk, dia tertusuk duri, ya, tertusuk duri. Ya, duri kan kecil aja, namanya duri kan kecil kan, ya, tertusuk duri. Falantakas, amana falantakas? Ai idza asabat hu syauka fala yastati an yuzila ma yu'dhihi an nafsihi. Dia tidak mampu untuk menghilangkan apa yang mengganggu dia dari duri tersebut. Ya padahal kan duri. Iya kan? Seharusnya mudah untuk dicabut. Ya, atau kalaupun masuk-masuk dikit ya susah-susah nyebelin lah, tapi bisa dicabut lah. Tapi untuk itu, ya, orang-orang yang seperti ini sulit urusannya, dipersulit urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkara yang kelihatannya sepele pun menjadi sulit bagi mereka. Ya, nasallahu alaihi. Ini jenis orang yang pertama yang ridha dan kemurkaannya adalah karena harta, karena dunia. Ya. Berbeda dengan orang yang kedua. Ya. Orang yang pertama dia mementingkan penampilan, dia mementingkan harta, dia mementingkan posisi di mana dia berada. Ya karena berpengaruh terhadap penampilan dia, terhadap harta dia. Berbeda dengan orang yang kedua. Tuba li abdin. Ya. Akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah. Dan beruntunglah seorang hamba. Ya, ini aksul awal, kebalikan dari orang yang pertama. Kalau orang yang pertama hammuhu ad-dunya, ya, ambisinya, tujuannya, cita-citanya adalah dunia. Tapi orang yang kedua la yahtam bidunya, dia sama sekali tidak mempedulikan urusan duniawi, tidak dia pedulikan. Wa innama yahtammu lil akhirah. Ya. Dia yahtammu lil akhirah. Pedulinya dia adalah terhadap perkara akhirat. Akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah. Dia memegang akhid, ya, bi'inani farasi, mumsikun bi makudi farasihi, tali kemudi, ya, tali yang untuk mengemudikan kudanya, itu yang dia pegang. Artinya huwa fi istidadin daim lil jihad fi sabilillah. Dia selalu dalam keadaan siap, sedia, ya, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah dikatakan sini, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau di jalan Allah sebagaimana dalam hadis yang lain, ya, antakuna kalimatullahi al-ulia, tujuannya adalah agar kalimat Allah yaitu la ilaha illallah itu menjadi kalimat tertinggi untuk menegakkan tauhid. Tujuannya bukan karena asobiyah, ya, bukan karena fanatisme golongan, bukan karena ingin dipuji menjadi pahlawan atau dan lain sebagainya, tetapi ya yuridu an takuna kalimatullahi hiyal ulia. Baik. Bagaimana keadaannya? Ash'atha ra'suhu mugbaratan qadamah. Dalam keadaan ash'ath, ya, rambutnya berdebu atau kusut, ya, dia tidak peduli. Kalau yang tadi kan kelihatan, ya, penampilan yang diutamakan, ya, selalu mengikuti mode, berarti penampilan yang dilihat, rambut pasti ya harus tersisir rapi, ya, licin, ya, wangi dan lain sebagainya, bersih. Dia tidak peduli. Ash'atha ra'suhu mugbaratan qadama. Kedua kakinya dalam keadaan berdebu. Ya, kedua kakinya dalam keadaan berdebu. Ya. Kenapa demikian? Ai fahuwa lahyattamu bihalihi wala badanihi. Ya. Madama hadzal amru natijan an ta'atillah azza wa jalla. Wa qadamahu mugbaratun minas sayr fi sabilillah wa hadza dalilun ala anna ahammu sya'indahu wal jihad fi sabilillah. Dia tidak peduli dengan keadaannya, ya, dengan fisiknya. Selama keadaan tersebut, ya, adalah akibat dari fi sabilillah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kakinya berdebu? Kenapa rambutnya kusut? Ya, karena dia pergunakan untuk berjalan di jalan Allah, berjalan untuk, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Terus untuk buat apa dipikirin hal-hal seperti itu? Ya biarkan saja, malah menjadi keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan anna ahamma syai'in lahu wal jihadu fi sabilillah. Perkara yang paling penting bagi dia adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amma an yakuna sya'ruhu aw thawbuhu aw firasuhu nadhifan falaysa lahu hammun fi. Adapun keadaan pakaiannya, rambutnya, ya, tempat tidurnya dan lain sebagainya, barang-barang dia bersih atau tidak, itu bukan urusan dia, bukan perhatian dia, bukan, dia enggak terlalu peduli masalah itu. Yang penting apa? Ya, dia melakukan karena jihad fi sabilillah. Ya. Itu yang penting. Menunjukkan apa? Menunjukkan al-ikhlas, berbeda dengan yang pertama. Dan ikhlasnya dia ditunjukkan dengan yang berikutnya. In kana fil hirasah kana fil hirasah. Wa in kana fisaqah kana fisaqah. Ya. Al-hirasah was-saqah laysat min muqaddamil jaysh. Ya. Al-hirasah itu berarti dia bertugas menjaga. Ya, melakukan penjagaan. Ya. As-saqah fi mu'akhiratil jais, barisan paling belakang. Ya. Dimanapun dia ditempatkan, dia siap, dia ready. Dia tidak mengeluh. Dia, kenapa kok saya ditempatkan di bagian ini? Ya. Kenapa bukan di situ? Saya ingin membuktikan kemampuan saya di barisan terdepan. Ya. Saya ingin duel satu lawan orang-orang kafir. Ya, enggak perlu. Enggak perlu seperti itu juga. Dimanapun dia ditempatkan, dia siap. Yang penting niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga minnatijatil ikhlas. Ya, orang yang ikhlas, orang yang betul-betul menginginkan akhirat. Ya. Posisi dia di dakwah ini, dia tidak peduli dimanapun dia berada. Ya, mau di paling belakang, mau paling depan, mau di tengah, mau namanya tidak pernah disebutkan sama sekali. Bukan itu yang penting. Ya, bagaimana dia bisa membantu dakwah ini? Ya. Bagaimana dia dan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin berjasa. Saya memiliki jasa pada dakwah, bukan. Ya. Kemudian ketika dia tidak mendapatkan haknya, akhirnya seperti tadi. In u'tiya radhi wa illam yu'ta sahib. Kalau tidak diberikan haknya, akhirnya dia marah dan murkanya, ridhonya karena itu. Ya. Tapi lihat orang yang kedua ini. Dalam keadaan ready, siap. Tidak peduli keadaannya gimana, yang penting dia bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ditempatkan di hirasah penjagaan, dia siap. Dan dia melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Karena fil hirasah itu maknanya. Ya, dia siap dan dia melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Ya. Kalau dia tempatkan di akhir pasukan, dia siap dan dia melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Pun kalau dia ditempatkan di depan, dia siap dan dia melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Ya, bukan kalau saya di sini saya mau lah, akhirnya diberi tugas asal-asalan. Ya, kalau di sini baru saya bisa mau, enggak seperti itu. Ya, dalam keadaan dia, perhatikan. Penggalan terakhir. In ista'dana lam yu'dan lah. Wa in syafa'a lam yushafa. Ya. Dia tidak dianggap, mungkin keberadaannya dianggap orang lain, ada atau dia ada tidaknya dia itu tidak mempengaruhi. Ya. Kalau dia meminta izin, dia tidak diberikan izin. Kalau dia meminta syafaat, rekomendasi, tidak dapat dia rekomendasi. Artinya apa? Ya. Orang menganggap dia rendah. Ya. Huwa indan nas laisa lahu jahun wala syar. Dia di sisi manusia, dia tidak memiliki jah, kedudukan, tidak memiliki kemuliaan. Dia anggap orang biasa. Dia anggap ya biasanya tidak terlalu penting, dianggap demikian. Ya. Sampai kalau dia minta izin pun dia tidak dapat izin. Sampai kalau dia minta rekomendasi pun dia tidak dapat rekomendasi. Tapi orang seperti ini yang mendapatkan pujian. Pujian dari siapa? Dari makhluk. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuba, beruntung orang yang seperti ini. Ya. Beruntung dia. Amalannya bukan karena dunia, amalannya bukan karena ingin memiliki jasa. Amalannya bukan karena dia ingin dipandang sebagai orang yang terdepan dalam dakwah. Ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namanya enggak disebut pun dia enggak masalah. Ya, bahkan seandainya orang bersikap kurang ajar terhadap dirinya. Bersikap yang tidak selayaknya. Bukan itu urusan dia. Urusan dia bagaimana mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena kenapa kok pendapat aku enggak diterima akhirnya lama-lama jauh dari majelis, lama-lama jauh dari masjid. Kenapa? Enggak setiap pendapat kita harus diterima. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau kita mau ikhlas seperti ini, ya, tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. Ya, patokannya adalah akhirat bukan dunia. Barakallahu fikum. Qala fihi masail. Kita baca cepat saja masailnya supaya kita selesai dari bab ini. Fihi masail al-ula iradatul insani dunia bi'amalil akhirah. Masalah yang pertama adalah seorang bermaksud dunia dengan amalan akhirat, dan hukumnya sudah kita rinci pada pertemuan sebelumnya. Ya. As-saniyah tafsiru ayati Hud. Tafsir dari ayat Hud. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha." Sudah kita jelaskan. As-salisah tasmiyatul insanil muslim abda dinar wa dirham wal khamisah. Penamaan seorang manusia, seorang muslim, seorang muslim dikatakan sebagai hamba dinar, dirham dan al khamisah. Ya. Diberi keterangan oleh Syekh Ibnu Taimin, wa hadhil ubudiyyah la tadkhul fi syirki malam yasil biha ila hadis. Ya. Dan penghambaan yang ada dalam hadis ini tidak termasuk pada bentuk kesyirikan selama tidak sampai batasnya. Artinya apa? Tidak otomatis, oh berarti orang seperti ini dia kafir segala macam, enggak. Tapi ada ada kekurangan dalam keikhlasan dia. Ya, ada hal yang kurang dan harus dia perbaiki. Kecuali kalau memang semata-mata untuk itu, tidak ada yang lainnya. Ya. Baik. Walakinna hanaun akhar yukhillu bil ikhlas. Ini jenis lain yang mengurangi nilai ikhlas. Ya. Li'annahu ja'ala fi qalbihi mahabbatan zahamat mahabbatallah azza wa jalla wa mahabbata a'mali al-akhirah. Karena dia jadikan dalam hati itu, dalam hatinya ada kecintaan. Ya, zahamat mahabbatallah. Ya, yang ini mendorong, mendesak, ya, kecintaan pada Allah dan cinta pada amal akhir. Akhirnya ada kecintaan yang lain selain kecintaan pada Allah. Nah, ini kalau tidak sampai menyamai atau melebihi kecintaan pada Allah, tidak sampai pada batas kesyirikan, hanya mengurangi nilai keikhlasan. Oh, berarti enggak apa-apa dong? Ya, jangan dong. Ya, kalau mengurangi nilai keikhlasan, mengurangi pahala kita, dan ini celak. Dan tadi akibatnya tataqallabu alaihil umur, urusan-urusan dia menjadi sulit. Ya, barakallahu fikum. Ar-rabi'ah tafsiru dhalika bi annahu in u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhib. Ya. Dan ini adalah alamat. Ya, alamat tanda dari penghambaan terhadap perkara-perkara ini. Ridhonya, murkanya dia adalah karena perkara-perkara yang ini. Ya. Barakallahu fikum. Tidak melihat tujuan yang lebih besar, perkara yang lebih besar. Tapi yang dia kepentingkan ego pribadinya saja. Ya, hati-hati. Qauluhu ta'isa wan takas. Qauluhu wa idza syika falan takas. Ya, ini yaitu ini adalah akibat dari orang yang bersikap seperti ini, yaitu apa? Ya, celaka, sengsara dia. Ya, urusannya menjadi sulit. Contohnya apa? Kalau ada perkara yang seharusnya mudah bisa dia selesaikan, menjadi sulit dikarenakan ya apa yang dia lakukan dari kecintaan perkara dunia ini. As-sabi'ah yang terakhir, as-sana'u 'alal mujahidi al-mausufi bitilkas sifat. Pujian terhadap al-mujahid, seorang yang berjihad di jalan Allah yang disifati dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, selalu siap. Ya. Selalu siap dan hammuhu, ya, yang dia pikirkan adalah akhirat bukan dunia, tidak peduli dia penampilannya, tidak peduli dia orang ngomong apa juga. Ya, siap ditempatkan mana saja, siap melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Ya, walaupun dengan keadaan dia seperti itu mungkin orang tidak menganggap dia, ya, tapi dia tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah al-akhirah. Ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah selesai kita dari bab ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab selanjutnya. Dan banyak sekali faedah yang bisa kita petik ya dari bab ini. Ya, semoga ya menjadi ilmu bagi kita dan kita bisa mengamalkannya. Ya, dan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bisa ikhlas, kita bisa ikhlas di dalam setiap amalan kita. Ya, karena dalam setiap amalan kita kita harus memperbarui niat-niat kita. Ya, bahwasanya apa yang kita lakukan dari amalan tersebut adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Naktafilahu subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.